Mideko itafungua. Asante mama, ulinifunza mtachua. Baba kasema kuma mkura chumbi kununua. Tena siku laki sirizi sawa mama. Kwa baraka za baba na mama tunajua. Kumbie paparazi kina mizi wenye vihanga. Wala sema haya wia yami ya mekua. Tulisubiri kitambo, leo samaki, kanasa kwenye chambo. Pongezi kwa kamati, ninavutia mapambo. Napata picha safi, nitaniko mabando. Mwanamke usafi, nenda kulichukua. Majirubisha zili, ya tukumbua. Kitana ni marashi, masajibu mchua. Kisha nashaya siki, unaputewa. Mambo ya kuzima tasi maba ni kuanga. Washa japo kamshuma, umeaone shanga. Mekapuke nanda kakasuti kama mbunge. Ana meremeta. Ulu kanga muda kujipoza na punje. Ana meremeta. Umu nanyo shivo amekuja na punje. Ana meremeta. Ulu chanda ukishi baru saka funge. Ana meremeta. Ina ina ina ina ina ina ina. Sana taka kusasambua, sasambu. Mine sasambua, sasambu. Mine sasambua, sasambu. Sasambu watu ni mmoja juu, sasambu. Usishushe chini, sasambu. Meza jitazame, sasambu. Sasambu watu ni mmoja juu, sasambu. Ipe mabarote, sasambu. Nyumba kibatike, sasambu. Sasambu watu ni mmoja juu, sasambu. Sasambu ifanye unasusa sasambu taratibu sasambu sasambu.